Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'inuhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منعته ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفسير يا رب العالمين إنك أنت المجيد إنك أنت الحميد أنت العليم أنت الحي القيوم لا إله إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا ما جهلنا من علوم التفسير ومن علوم كتابك العزيز. اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في أقوالنا وفي أعمالنا والتوفيق في أقوالنا وفي أعمالنا والسداد في أقوالنا وفي أعمالنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله kita akan melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Yasar إن شاء الله تعالى yang pada kali ini insyaallah kita memulai ayat 152 sampai 154 insyaallah taala. Pekan kemarin alhamdulillah kita telah membahas 148 sampai 151 kita stop karena memang ada salat jenazah, dan kemudian 152 kita teruskan sekarang. Aslinya tadinya mau sampai 157 cuma ditakutkan akan terlalu berpanjangan nanti pembahasannya sehingga cukup sampai 154 saja insyaallah. Kalau sebelumnya kita masih berbicara tentang Bani Israel, kemudian tentang Yahudi, maka kali ini insya Allah agak sedikit menjauh dari agak sedikit menjauh dari pembahasan itu, melainkan kita lebih ke pembahasan tentang manhaj hayat hayawiyah. Manhaj hayati tentang kehidupan, yaitu tentang zikir, kemudian tentang bersyukur dan larangan untuk kufur dari kenikmatan Allah Ta'ala, kemudian bagaimana kita beristi'anah dengan kesabaran dan doa ataupun salat, dan mengetahuan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersama dengan orang-orang yang bersabar. Dan setelah itu 154 kita akan berbicara tentang orang-orang yang wafat di terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala. Kita baca sedikit ayat-ayatnya. Ini udah dinyalain belum sih ini ya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Tiga ayat aja insyaAllah untuk hari ini. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fadhkuruni. Fadhkuruni artinya, maka fadhkuruni, kalau diterjemahkan di sini, ingatlah kamu kepadaku. Fadhkuruni artinya ingatlah kamu kepadaku. Fadhkuruni, ingatlah kamu kepadaku, kalian ya, kalian dengan adanya wawul jemaah di sini, maka balasannya adzkurkum, maka aku akan mengingat kalian. Di sini maksudnya akan ingat pula kepada kalian. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian wala takfuruni ya. Wala takfuruni, wala takfuru ini tambahkan dengan nun al-wiqayah dan ya dhamirnya dihapus, wala takfurun, dan janganlah kalian kufur terhadapku. Allahu musta'an. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah, itu isti'adah, minta pertolongan, menjadikan wasilah untuk mendapatkan pertolongan dengan menggunakan as-sabr dan as-salah, yaitu kesabaran dan salat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tersifati dengan sifat ma'iyah, yaitu kebersamaan, dan kebersamaan di sini dengan pertolongan Allah ta'ala. Ya Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan semua makhluknya, tapi kebersamaan Allah ta'ala itu kalau untuk hal yang positif seperti ini, dengan orang-orang sabar, dengan orang-orang mukminin, muhsinin, sabirin, itu kebersamaan ditambah dengan kemenangan dan ketenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, dan janganlah kalian mengatakan liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, mengatakan bagi atau untuk mai, untuk orang, man, siapapun orang itu, yuqtal, yang terbunuh, fi sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian katakan tentang orang yang terbunuh di jalan Allah ta'ala, yaitu amwat, mereka adalah orang-orang yang mati. Bal, melainkan, nah ini untuk istidrak, yaitu melainkan ahya, mereka adalah orang-orang yang hayy, mereka adalah orang-orang yang hidup. Tetapi walakin la tashurun, tetapi kalian tidak menyadari, tidak merasakannya, tidak merasakan kehidupan mereka. Di sini dinafikan merasakan kehidupan mereka, tidak menyadarinya, itu dinafikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kita lanjutkan ke makna global terlebih dahulu. Kalau kita lihat di makna global halaman 236, pada ayat 152 Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk selalu zikir atau ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah kita baca sebenarnya di pekan kemarin, tapi kita lanjutkan lagi. Dan syukur kepadanya dan melarang mereka melupakan Allah ta'ala atau kufur kepada Allah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, fadhkuruni adhkurkum wa syukuruli wa la takfurun. Karena itu ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat pula kepada kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkari nikmat dariku. Karena zikir atau ingat kepada Allah ta'ala melalui asma'nya, melalui nama-namanya, juga sifat-sifatnya, juga melalui janjinya, juga melalui ancamannya, semua itu sebagai wasilah untuk mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan mengantar untuk meraih cinta dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syukur kepadanya dengan menegakkan salat, menunaikan segala amal ibadah, dan membuahkan rahmat dan karunia Allah. Sedangkan melupakan Allah ta'ala itu, dan kufur padanya, akan berakibat kepada kemurkaan, kebencian, kekerasan, siksa dan kepedihan, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Makna global untuk 153 sampai 154. Allah Subhanahu wa taala menyeru para hamba-Nya, yaitu orang-orang Islam yang mustaslim, mustaslimun, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membimbing mereka kepada sarana yang dapat membantu mereka untuk teguh dalam mempertahankan kiblat yang telah Allah Ta'ala pilihkan bagi mereka, dan untuk selalu mengingat dan bersyukur kepada Allah, tidak melupakan dan kafir terhadap Allah, kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang beriman, mohonlah oleh kalian pertolongan, ista'inu, ya, yakni atas apa yang dituntut pada kalian berupa keteguhan. Kan kita dituntut untuk berteguh, untuk berzikir, untuk bersyukur, untuk tidak lupa dan tidak kufur kepada Allah. Semua itu perkakas untuk mendapatkannya kita dengan bersabar, yaitu menahan diri dan membawanya untuk menuruti perintah-perintah Allah serta dengan menegakkan sholat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan mereka bahwa Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang sabar dengan memberikan apa? Memberikan kekuatan. Ini bonusnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah itu terhadap semua makhluk. Ya, maka di surah Qaf, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Itu kebakar itu. Gimana kasih tahu orang-orang itu? Itu kebakar itu, Pak. Itu. Alhamdulillah. Itu ada orang di sana enggak itu? Coba ditiup, Pak, ditiup, Pak. Ditiup coba deh. Pakai kamehameha gitu kan. Jangan gitu dulu, jangan ngomong gitu dulu. Ya, ini emang tentang ini fisabilillahi amwat. Jangan gitulah. Entar lah. Itu merambat itu, nah, alhamdulillah. Mungkin masih ada alirannya nggak yang putus ini? Nggak tahu. Gimana gimana? Ada mobil siapa? Oh itu ada apa, ada akhwat yang parkir di situ enggak, di bawah itu di pinggirin. Iya itu atasnya kebakaran itu. Na'udzubillahi. Ya itu bentar lagi mati udah tuh ya. Bentar lagi kabelnya kena itu ya isinya. Iya, menjalar. Kan belum putus itu. baru plastiknya di. Hah? Enggak, ini masih hidup. Udah, terusin aja ya. Udah, biarin aja insyaallah. Insyaallah semua baik-baik aja kok. Everything is okay. Hah? Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah ya muat. Ini sinyalnya juga mati-matian ini, insyaallah. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi 153 berarti, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan mereka dengan menegakkan sholat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan mereka bahwa dia bersama orang-orang yang sabar dengan memberikan kekuatan. Maka jika mereka bersabar, mereka memperoleh kekuatan dan pertolongan dari Allah. Itulah inti dari kandungan ayat 153. Adapun ayat 154 mengandung larangan untuk mengatakan dengan berkeyakinan bahwa mereka yang terbunuh di jalan Allah sudah mati, padahal mereka hidup di suatu alam di antara alam dunia dengan alam akhirat, yaitu di alam barzakh, dan tidak mati. Bahkan mereka hidup bahagia di sana dan mendapatkan rizki di dalam surga. Jadi dalam surga di sini khilafiyah berarti di sini ada yang mengatakan ketika di barzakh, mereka ada di barzakh belum di surga. Ada yang mengatakan mereka sudah di surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, arwahu syuhada'i fi hawasil tayrin khudrin tasrahu fil jannah حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. Ruh-ruh para syuhada berada pada burung-burung hijau yang berkeliaran di surga sekehendak hatinya. Muskilahnya adalah fil jannah ini muta'alliq kembali ke mana? Apakah ke arwah syuhada atau merupakan asal dari toirin khudur? Kalau kita perhatikan, ruh-ruh para syuhada berada pada burung-burung hijau yang berkeliaran di surga sekendak hatinya. Gimana itu? Kita bayangkan sulit. Kemudian bertempat tinggal di pelita-pelita gantung di bawah arsy. Wallahu a'lam. Itulah sebabnya mereka yang terbunuh di jalan Allah tidak dikatakan telah mati. Tapi 412, kita tidak bisa mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah taala mati dengan pengertian telah terpisah dari kehidupan. Tetapi orang yang mati syahid sungguhnya tidak mati, namun yang tepat adalah mereka pindah dari kehidupan yang tidak sempurna kepada kehidupan yang sempurna dan abadi. Ini permasalahan lagi nih, kehidupan yang tidak sempurna seperti apa? Ya kita ini, kepada kehidupan yang sempurna dan abadi. Ada masalah juga, sebagian dari orang awam, dukun dan semacamnya yang berkeyakinan ada roh dari orang mati gitu kan, kehidupannya enggak sempurna, dia minta didoain supaya sempurna. Itu biasa di acara-acara kayak dunia lain kayak gitu. Ntar saya doain ya supaya kamu kembali ke sempurna lagi. Maksudnya apa itu? Itu maksudnya keyakinan bahwasanya ini rohnya orang manusia dulunya. Ini roh manusia nih yang nyurupin ke korban. Rohnya manusia yang telah mati dan mati dalam keadaan apa gitu kan, buruk, sehingga ketika mati dia gentayangan itu menunjukkan ketidaksempurnaan kematian itu gitu. Sehingga masih penasaran kan, dari nasyr nyebar jadi kemana-mana gitu. Penasaran, pengen kepo ini itu kan. akhirnya gentayangan. Nah, supaya disempurnakan kita doakan. Ngerti kronologinya kayak gitu. Ya, kita doakan supaya sempurna. Nah, kalau udah sempurna enggak bakal gentayangan. Makanya adanya tahlilan 40 harian dan semacamnya, itu dulunya asli kayak gitu. Kemudian nanti ada malam-malam diteror sama kuntilanak, sama ini, sama pocong, sama itu gitu kan. Ya, itu kan talbis dari setan semua supaya dirayakan itu. Nah, awalnya cukup perayaan itu udah masuk ke dalam kebid'ahan karena ada ta'yin yang merupakan rutinitas 40 hari, 7 hari dan seterusnya. Kalau sekarang mungkin biasa aja. Tapi zaman dulu berkembangnya setelah ada perayaan itu, kemudian bakal ada yang namanya sesajian untuk mereka. Kemudian dikasih nasi, ditaruh mana gitu, di kuburnya atau di petilasan apa atau di mana gitu kan. Nah, kemudian mereka nikmati. Yang nikmati itu bukan mayit, yang nikmati itu jin-jin yang mengklaim atau yang menipu mereka. Atau kalau sekarang mungkin yang makan para kuncen kuburan, penjaga kuburnya yang makan, selain makan duit juga gitu kan. Nah, itu seperti itu asal usulnya. Nanti haulan setahunan gitu kan. Nah, kayak zakat aja pakai haulan segala. Nanti mencapai nisab lagi ini. Aslinya begitu. Jadi kehidupan yang tidak sempurna itu kehidupan kita. Kepada kehidupan yang sempurna dan abadi nanti, kehidupan di surga. Sebagaimana bahasa mati, maut, mati, mayit itu menakutkan manusia. Bahasa mati gitu itu menakutkan manusia. Makanya sebagian dari orang itu lebih takut dengan penampakan jin yang berbentuk pocong dibandingkan dengan yang lainnya. Kenapa? Karena mengingatkan pada kematian. Iya, mau zikrul maut, tazkiratul maut, undang pocong. Ya, mukanya malah takut sama pocongnya, takut sama kematian. Nah, bahasa mati itu menakutkan manusia dalam artian seandainya terjadi peperangan kemudian berjatuhan korban dari pihak umat Islam dan dikatakan telah meninggal fulan dan fulan atau bahasa kasarnya telah tewas fulan dan fulan, maka itu akan berpengaruh pada jiwa orang yang mendengarnya. Lain halnya bila dikatakan fulan telah menjadi syahid. Iya. Bahkan sebenarnya sebelum bilang telah meninggal fulan bin fulan, kalau di musala ada kalimat assalamualaikum, ya, itu udah. Fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Ya kan, baru kayak gitu aja orang udah langsung kupingnya diinin. Kira ada yang meninggal gitu. Nah, lain halnya kalau bilang dikatakan fulan telah menjadi syahid. Nah, ini masalah khilafiyah di antara ulama. Apakah boleh kita mengatakan fulan itu adalah syahid? Nah, itu nanti insya Allah dibahas. Diingetin. Kemudian kita berlanjut ke tafsir insya Allah. Allah Ta'ala berfirman, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Kita punya fa di sini. Yaitu untuk meneruskan kalimat fa di sini untuk litafri' namanya. Fa untuk tafri' dikatakan oleh ulama sebagaimana dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir karya Tahir ibn Ashur. Fa itu untuk tafri', tafri' artinya pencabangan. Pencabangan dari permasalahan-permasalahan yang telah berlalu dari dakwah ya. Kita lihat di sini Nabi Muhammad SAW dihadapkan kepada orang-orang Yahudi terutama dan kaum musyrikin. Maka kemudian dicabangkan permasalahan itu ke usul ini, yaitu semua dari permasalahan tersebut solusinya ada di dua ayat ini supaya kita kokoh gitu kan. Maka solusinya di sini fadhkuruni udhkuru. Jadi kalau misalnya kita lihat fadhkuruni itu ada tiga kata. Pertama fa, maka udhkuru. Nah, sekarang udhkuru zakaru yadhkuru bisa zikron bisa zukron. Kalau misalnya zikr artinya menyebut dengan lisan, kalau misalnya zukr artinya adalah mengingat dengan qalbu atau pikiran. Itu bedanya zikr dengan zukr. atau isim masdar atau ada masdar lain. Jadi kalau misalnya zakara yadhkuru dzikran artinya mention gitu. Mention. Kalau misalnya zakara yadhkuru masdarnya ke dzikran artinya adalah remember. Mengingat. Kan mengingat itu bukan lisan. Dzakara yadhkuru dzikran atau dzikran. Dan ini kedua-duanya masuk ke dalam udzkuru. Jadi perintah di sini baik perintah menyebut secara lisan maupun mengingat dengan janan, dengan kolbu. Ya, dua-duanya, ingatlah Allah maupun sebutlah Allah Subhanahu wa taala. Ya udzkuru. Bisa juga dimaknai udzkuru di sini yaitu udzkuru bi taatillah. Udzkuruni udzkuru bi taati. Yaitu ingatlah Allah dengan cara taat kepada Allah taala. Jadi ada beberapa beragam penafsiran dan semua penafsiran itu sah. Tidak masalah dengan itu semua. Fadhkuruni azkurkum. Baik, kalau kita lihat ke ayat-ayat sebelumnya, ayat berapa? Sebelum-sebelumnya, antum akan menemukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebelum ini menyebutkan kenikmatan. Masih ingat atau masih lupa? Hah? Menyebutkan kenikmatan. Waliutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Itu kenikmatan yang maksud yaitu tahwilul kiblah. Tahwilul kiblah itu kenikmatan. Itu pertama. Kemudian kenikmatan kedua yang disebutkan kama arsalna fikum rasulan minkum. Kenikmatan diutusnya rasul fikum. Di tengah kalian minkum. Dari golongan kalian sendiri. Itu kenikmatan kedua. Nah, ketika ketahuilah bahwasanya kenikmatan tersebut dari Allah. Itu yang namanya yang dimaksud udzkuru. Yaitu ingatlah tentang kenikmatan itu ya, dan nisbatkan kenikmatan itu kepada Allah. Itu udzkuruni. Salah satu tafsiran untuk udzkuruni. Jadi tafsirannya banyak. Dan dari kalimat udzkuruni azkurkum itu kan ada syarat dan jawabu syarat. Itu pertama syaratnya dengan fi'il amr ingatlah aku, aku akan mengingatmu. Maksudnya kenalilah aku, aku akan mengenalimu. Baik. Di sini jawabannya kalau misalnya kita melakukan ini, maka Allah akan membalas. Ketika kita mengingat Allah, Allah akan membalas dengan yang Allah inginkan. Dan sebagian ulama menafsirkan udzkuruni bi ta'ati azkurkum bimaghfirati. Itu artinya apa? Yaitu ingatlah aku dengan ketaatanmu terhadapku, maka aku akan mengingatmu dengan mengampunimu. Dan karena itu wa atbi'is sayyiatal hasanah. Apa kemudian? Tamhuha. Dan selingkanlah setelah keburukan dengan hasanah. Hasanah ini zikr, yaitu dengan ketaatan. Maka kemudian tamhuha, hasanah tersebut akan menghapusnya, yaitu menghapus sayyi'ah tersebut dengan maghfirah. Gitu kan? Udzkuruni azkurkum. Jadi zikir ini penting. Dan zikir bisa dengan lisan, bisa dengan qalbu, bisa dengan jawarih. Namun asal dari zikir itu dengan qalbu. Karena kalau misalnya lisan saja tanpa qalbu kering. Bahkan dalam hadis sanadnya hadis hasan bahwasanya Allah taala tidak menerima doa min qalbin lahin. Yaitu dari qalbu yang lalai. Berdoa dari qalbu yang lalai bisa dimaknai banyak, yaitu yang tidak paham apa yang dia doakan, atau dia bicara doa tapi dia perhatiannya kemana-mana, atau dia berdoa karena basa-basi saja. Itu lain semuanya. Allah taala tidak menerima itu. Tapi bisa juga Allah terima ketika malaikat mengamininya, walaupun kita biasa aja tapi malaikat mengamini. Makanya kadang kalimat kalam bisa menjadi doa. kan? Iya. Wah, jangan gitu, nanti mati loh. Ya amin ya malaikat. Amin. Mati. Ya kan? Bisa aja. Hah? Kayak misalnya Ustadz Anwi pesantren dulu, Ustadz. Sekarang jadi mudir, alhamdulillah hafizahullah, yang telah mendidik kami. Waktu itu ketemu salah satu apa ya, wali santri atau pamannya santri gitu, atau siapa gitu, santri lama atau gimana. Bilang, kayak gak lama lagi antum nih. Eh bener, seminggu kemudian sekitar itu mati orangnya. Gak tahu tuh maksudnya apa, apa emang kebetulan atau gimana, wallahu a'lam. Ya. Ya tadi jadi zikir benar-benar asalnya dari qalbu, kemudian direalisasikan dengan lisan lebih baik, apalagi kalau sampai dengan kesempurnaan jawarih, anggota tubuh melakukannya. Jadi zikir ini umum. Kalau misalnya di surat Al-Kahfi ada ayat kita tuh disuruh berkumpul dengan orang-orang yang solih, selalu berzikir. Wasbir nafsaka. Ya, ma'al ladzina yad'una rabbahum siang pagi sore gitu. Bersabar, sabarkanlah dirimu, karena jiwa kita itu sebenarnya liar, enggak mau terkait. Sabarkanlah dirimu berkumpul bersama orang-orang yang selalu berdoa, berzikir kepada Rabb-nya pagi, siang, sore, malam. Disuruh sabar. Kemudian dan sebaliknya kita dilarang, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrihi an dzikrina wattaba'a hawahu. Janganlah kamu mentaati, maksudnya mengekor kepada orang yang telah kami jadikan lalai kalbunya, ya, dari apa, dari mengingat kami, mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau menyebut kami. Tadi kita bilang ingat dan sebut, kalau sebut dengan lisan, kalau ingat dengan kalbu. Mana yang lebih dalam, ingat dibandingkan dengan sebut? Iya, ingat. Mengingat itu dengan kalbu, ya. Baik, itu tentang zikir, zikr atau zukur. Fadhkuruni adzkurkum. Kalau misal kata Rasulullah SAW, ta'aruf billahi fi syiddah ya'rifka fi raqa. Afwan, astagfirullah, kembali. Ta'aruf billahi fi raqa ya'rifka fi syiddah. Yaitu kenalilah Rabbmu ketika kamu dalam masa bahagia, maka kamu akan dikenali olehnya ketika kamu dalam masa sulit. Ya, kalau misalnya manusia ajalah, kita gak pernah kontak fulan, tapi pas kita butuh baru kita kontak. Gondok itu fulan, pas butuh aja dah, ya kan? Baru, ya kan? Pas kelas udah gak butuh kita dibuang, gak diingat, dilupakan. Itu teman kita gak memberikan banyak hal pada kita. Jadi sekarang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segalanya buat banyak hal, segala yang kita punya sekarang diberikan oleh Allah. Maka ya lebih pantas raha maupun syiddah kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku. Di sini washkuru li. Washkuru li. Di sini ada fi'il ushkuru, yaitu bersyukurlah kepadaku. Perlu dipahami, kita ingat bahwasanya fi'il itu ada yang sifatnya lazim, ada yang sifatnya muta'addi. Kalau misalnya lazim itu berarti intransitive, tidak membutuhkan objek. Kalau misalnya muta'addi, membutuhkan objek. Nah, fi'il yang muta'addi itu ada yang muta'addi langsung dengan maf'ulnya, objeknya. Ada juga muta'addi membutuhkan harful jar, ya, seperti li, ila, gitu. Paham? Jadi kembali kita ulangi pemetaannya. Fi'il itu ada yang sifatnya transitif, ada yang intransitif. Transitif berarti membutuhkan objek, ya. Misalnya, kalau misalnya kemudian yang kedua, kalau misalnya intransitif tidak membutuhkan objek. Udah? Oke. Kalau transitif contohnya apa? Hah? aku sayang kamu misalnya. Kenapa geleng-geleng? Aku sayang kamu. Transitif atau intransitif itu? Ya, anu bilang aku sayang. Enggak benar itu. Kecuali kalau nota apa nadanya aku sayang. Itu juga salah. Apa butuh objek nih? Apa nih? Harus ada yang disayangin. Aku sayang kamu. Jelas objeknya kamu. Itu transitif, membutuhkan objek. Namun kadang-kadang yang transitif itu dia membutuhkan, dia objek yang langsung disebut tanpa perantara, dan kadang objeknya ada yang harus pakai perantara harful jar atau preposition in English. Enggak. Aku sayang padamu. Iya. Artinya sebenarnya sama aja, aku sayang kamu, aku sayang padamu. Bedanya aku sayang padamu tuh lebih gimana gitu kan. Iya, lebih gimana, lebih kayak ada sesuatu yang lebih. Nah, syakara yashkuru ini tergolong transitif, mutaaddi, membutuhkan objek. Dia bisa dipakai atau bisa objeknya bisa tanpa perantara atau dengan perantara. Jadi bisa uskuruni, bisa uskuruli. Misalnya saya bilang kepada antum semua, bersyukurlah kepada Allah. Bisa dengan lafal uskurullaha, bisa dengan lafal uskuru ilallah, uskuru lillah. Paham di sini? Ya, paham pak, bapak? Belum paham? Alhamdulillah, ala kulli hal. Jadi gini pak, kalau misalnya bapak, jangan bapak lah nanti takutnya kurang ini. Misalnya Rodi ya, Rodi misalnya nanti antum bertemu dengan, bertemu dengan siapa? Anda mau bikin contoh hati-hati juga nih. Bertemu dengan calon antum misalnya. Amin tapi nanti 4 tahun lagi ya jangan. Soalnya antum gak boleh nikah kan sama kampus. Nah, antum bisa bilang aku sayang kamu, bisa bilang aku sayang padamu. Ya pak ya. Kalau aku sayang kamu kan langsung aku subjek, sayang predikat. Kamu objek. Kalau aku sayang padamu, aku subjek, sayang predikat, pada preposition, kamu object of preposition. Gitu pak ya. Sekarang di sini kalau kita lihat ayat uskuru lillah, uskuru li, syakaro yashkuru, predikat li seperti pada tadi, yaitu preposition. Artinya apa? Kepada. Ya. Allah objek, lafal jalalah Allah object of preposition, objeknya. Ibarat kalau bisa kita bilang gini, Pak. Syukurilah Allah taala dengan bersyukurlah pada Allah taala. Mudahnya gitu. Dua-duanya sah enggak, Pak? Sah enggak? Mafhum, dipahami gitu kan. Begitu juga dengan bahasa Arab dengan lafal syakara yashkuru. Ya. Uskurillah dengan uskur lillah, dua-duanya sama, maknanya sama. Bedanya apa? Bedanya dengan tambahan lam itu fusha. Kalau tanpa tambahan lam itu fasih. Jadi bahasa Arab itu ada tiga darajat, tiga klasifikasi. Ada yang amia, bahasa pasaran, ya itu bahasa Arab kayak misalnya ma diganti dengan moya, ya unzur diganti dengan syuf, kemudian kayak kita misalnya anta kayak ente, kaifa dengan keke, gitu, kalau kita menulis bahasa ininya, bikhair dengan bekhair, ya. Kemudian derajat kedua itu fasih. Fasih itu dia formal, cuma tidak terlalu formal banget gitu. Standar biasa, bahasa biasa. Kayak antum ketemu sama pemuda lain, enggak langsung ngomong gimana kabar lo, gitu. Enggak. Itu amiyah. Tapi bahasa biasa, mafhum orang itu fasih. Fasih itu bukan berarti bagus ngomong alhamdulillahirabbil alamin. Itu keluar semua itu debu-debu di dalam doa alhamdulillah. Bukan fasih yang maksudnya, bukan fasih itu fasih bahasa versi kita. Kalau di Arabik balaghah itu fasih itu adalah yang benar dalam tatanan Arabik. Ya, baik makhrajnya ataupun tarkib kalimatnya, penempatan katanya. Kemudian yang ketiga ada fusha. Yang kedua ini fasihah gitu, fasihah bukan fasih. Fasihah. Kemudian yang ketiga yang paling tinggi fusha, dan Al-Qur'an itu pakai bahasa yang mana? Fusha. Fusha ini mengandung sastra yang tinggi. Ya, itu bahasa fusha namanya. Gitu. Ya. Kenapa disebut fusha? Ya, tadi yang pertama yang paling bawah apa? Amiyah. Kenapa kita merbutoh? Karena sifat untuk lughah. Amiyah itu awam, lughahnya orang awam, lughahnya orang pasar. Iya. Ya, jadi amiyah itu awam pasar. Oke, orang awam itu orang pasaran. Makanya kajiannya lebih sering mengikuti selera pasar. Karena awam. Kalau misalnya yang kedua, tadi yang kedua apa? Fasihah. Berarti lughah fasihah. Fasih. Yang ketiga fusha. Fusha ini isim tafdhil muannas. Ya kan? Dengan wazan fu'la seperti husna. Ain kalau misalnya muzakkar ahsan. Kalau muannas husna. Mati. Ya udah enggak apa-apa. Nah, dia enggak mati. Alhamdulillah. Eh, fusha karena masih tercas charger baterainya. Fusha itu yaitu yang paling fasih gitu ya. Berarti uskuruli itu tergolong fusha. Ataupun uskurullah, uskuruni ya. Pakai nunul wiqayah berarti maf'ulnya langsung itu tergolong fasihah. Amiyahnya gimana? Enggak tahu anak itu. Amiyahnya ya thanks gitu. Uskuruli ya. Tapi bisa dua-duanya. Uskuruli dan uskuruni, atau misalnya uskurulillah dengan uskurullah. Kalau uskuruli itu bisa nanti ada nyelip di dalamnya, di antara uskuru dengan li ada nyelip maf'ul yang dihapus, maf'ul yang dihapus yaitu uskuru ni'matallahi lillah, itu bersyukurlah atas nikmat Allah kepada Allah gitu. Ya. Uskuruli itu yang kedua. Yang ketiga wala takfurun. Nah. Jadi tadi ada dua waw di sini. Atau banyak waw di sini ya. Waw. Ada berapa waw di dalam ayat ini? Lima. Yang pertama di fadhkuruni, waw di situ waw apa? Awal jamaah. Dia khitab jamaah, yaitu takdirnya antum. Kemudian washkuru, waw apa di sini? Apa sebelumnya? Wa-nya washkuru, waw pertama. Waw al-ataf kepada udhkuru. Kemudian waw kedua dalam ushkuru, wawul jamaah yaitu antum. Ya, karena fi'il amr. Kemudian ada wala takun waw ni wala waw ataf juga kepada uzkuruni. Takfurun waw di sini waw apa? Wawul jamaah antum. Nah sekarang wala takfurun ini fi'il bukan? Fi'il atau bukan? Fi'il. Nah taib. Udah tegang kofilnya udah tahu alhamdulillah. Kemudian sekarang fi'il apa ini? Fi'il amr? Fi'il nahi atau fi'il mudhari'? Fi'il nahi. How do you know that? Beatles or because? Aduh, Beatles. Because? Karena? Hah? Jazim. Tahu dari mana jazim? Mana nunnya ini, Mas? Tidak ada apa? Tidak ada ya setelah nun wiqayah. Berarti ini nun apa? Nun i'rab atau nun wiqayah? Atau menyerah? Mau nyerah ya udah. Siapa yang mau bernasib seperti dia? Oke, okay, wala takfurun. Antum sebenarnya hampir mencapai derajat hakikat. Namun karena ma'rifatnya dikit, iya. Belum nyampe jadi ya. Iya. Tapi insyaallah antum dapat pahala tadi dengan memulai pintunya. Nun di sini ana kasih pilihan, imma dia nunul i'rab atau nunul wiqayah. Gimana ana mau jawab? Ana enggak tahu dua-duanya. Nunul i'rab atau nunul wiqayah? Jawab aja ngasal. Berbicaralah tanpa ilmu, ha? Disuruh pilih kan, disuruh pilih. Ah, dan anak paksa pula. Sekarang anak kasih tahu dulu, nunul i'rab itu apa sih? Nunul i'rab itu yang ada di asma'ul khamsah. Af'alul khamsah. Itu seperti misalnya kan ada yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna. Taf'ilu taf'ilani yaf'ilna. Baik. Kayak tadi yaf'ilani yaf'iluna taf'ilani itu dan taf'iluna nun akhir dan itu semua namanya nunul i'rab. Ya. Nah. Sekarang coba antum lihat kalimat fadhkuruni. Jadi fadhkuruni. Antum perhatikan ni di sini. Ni di sini. Ni itu dirinci, ada nun dan ya kan? Nun di sini namanya nunul wiqayah. Ya ningkene namanya dhamir. Ya, gitu maksudnya. Nah, ini nunul wiqayah. Kenapa pakai ini? Karena wiqayah artinya apa? Takwa. Menjaga. Menjaga supaya ya-nya tuh enggak supaya enak dibaca ya. Masa fadhkuruni kayaknya gimana gitu. Ya. Makanya fadhkuruni. Tayyib. Nah, dalam wazan Qur'ani itu nunul wiqayah kalau dalam akhiran ayat acap kali ya-nya dihapus. Sudah terwakilkan dengan nun. Maka di sini wala takfurun. Coba lihat ni kasrah bukan fathah. Kalau misalnya nun di sini nunul i'rab seperti af'al khamsah, maka pastilah dia fathah. Ya kan? Karena jama' kafara yakfuru yakfurani yakfuruna. Takfuru takfurani yakfurna. Kemudian takfuru takfurani takfuruna. Nah, fathah. Nunul i'rab. Tapi di sini nun di sini bukan nunul i'rab melainkan nun al-wiqayah artinya apa? Aku. Nun di sini artinya aku. Coba kita tamasya dulu. Kita piknik dulu ya. Jin. Jin kamu. Para jin dan manusia diciptakan untuk apa? Karo sopo? Beribadah sama sopo? Kepada Allah Ta'ala. Dalilnya naon? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, illa kecuali. Lam di sini lam apa? Lamu ta'lil. Itu tujuannya apa? Ya after lam di sini setelah lam itu normalnya kalau fi'il mudhari' nunnya dihapus. Liya'budu tanpa nun. Tapi ternyata ada nun ya. Liya'budun, ya kan? Antum buka surat Az-Zariyat ayat 56 ya. Nun di situ apa? Nunnya dikasrohkan. Ya kan? Bukan fathah. Karena ya'budu di sini dia mansub. Wa alamatu nasbihi hadfi harfin nun. Nah terus kok ada nun di sini? Nunnya apa di sini? Nun di sini nunul wiqayah maf'ulun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Maf'ul objek. Ayat terusnya ni liya'buduni. Artinya apa? Agar mereka menyembah ku gitu. Nah, itu yang perlu diketahui itu, liya'budun. Ya. Seperti di sini wala takfurun. Sini. Tadi antum bilang la takfurun ini fiil bukan? Kata kerja bukan? Yakin enggak? Mas-mas yang di sini atau mbak-mbak di sana, ha? Fiil. Fiil apa? Fiil kan ada fiil madin, ada fiil mudhari, ada fiil amar, ada fiil nahi. Ini fiil apa? Tahu dari mana? Ada-adanya la di sini. Taib. La itu kalau la dengan alif ya, la itu terbagi menjadi dua, ada lam nafiah dan nahiyah. Kalau lam nafiah itu tidak mengubah apa-apa dari fi'il mudhari'. Tapi kalau lam nahiyah itu akan membuat fi'il mudhari' terjazmkan sehingga kalau ada nun, nunnya dihapus. Asalnya berarti kalau antum bilang ini lam, sehingga antum bilang ini lam nafiah. Kenapa? Karena nunnya enggak difathahkan. Ya. Dan secara konteks juga enggak benar karena konteksnya sebelumnya apa? Fi'il amr amr amr ini kok mudhari' sendiri. Oke, itu pertama. Enggak sahih ya. Berarti di sini asalnya adalah la takfuru ni. Ya. Ada berapa kata? Tiga. La, ojo, takfuru, kamu kalian kufur, ni. Aku, peraku. Ah. Udah? Bisa paham di sini? Jadi ni di sini apa artinya apa ni di sini? Aku. Ya enggak. Kalau misalnya ini wala takfurun, jangan kamu ingkar ku, ya kan? Padaku, nikmatku. Oke. Apa pula itu? Hah? Sekarang kafara yakfuru ya. Itu mutaaddi bukan? Membutuhkan objek enggak? Membutuhkan objek. Bisa ya, bisa tidak? Asalnya membutuhkan objek ya? Iya, kufur terhadap siapa gitu kan? Dalam bahasa Arab antum pernah dengar yakfur billah gitu. Hah? Wa man yakfur bittaghuti. Ya. Setelah fi'il kafara yakfuru ada harf jar ba. Dan di sini tidak pakai harf jar. Berarti dua-duanya sah. Ini berarti termasuk kafara yakfuru, termasuk fi'il mutaaddi yang boleh memakai harfu jar, boleh juga langsung maf'ul bih. Sebagaimana uskuruli juga. Ya. Dan seperti juga kafara juga syakara itu kadang tanpa disebutkan maf'ulnya. Ya. Misalnya antum ketika mengatakan limadza takfur? Nahnu fitnatun fala takfur. Fala takfur. Maka janganlah kamu kufur. Enggak disebutkan objeknya. Ya kan? Itu satu kan? Berarti ini fiil seperti ini kadang-kadang enggak disebutkan objeknya enggak masalah. Walaupun ketahuan objeknya siapa, maksudnya tahu, tapi enggak disebutkan. Kemudian syukur, syakara. Kadang enggak disebutkan objeknya. Lain syakartum lazidannakum. Ada objek setelah syakartum? Enggak ada. Tapi tahu enggak maksudnya syukur kepada siapa? Tahu, kepada Allah Ta'ala. Nah, itu kadang-kadang kita mengucapkan suatu kata kerja yang membutuhkan objek, namun kita tidak mengucapkan objeknya. Karena apa? Maklum objeknya. Nah. Seperti misalnya, antum melihat, dibelikan oleh pasangan antum mouse. Pakai S, bukan pakai Z. Kalau pakai Z itu artinya pisang, mouse. Ini, mouse. ya kan? Musim bagus banget, berkilau, kemudian wah masya Allah. Terus antum bilang, ih aku suka. Suka itu muta'addi. Apa yang disukai? Ya kan? Yang disukain mouse-nya, masyhur, maklum. Tanpa disebutkan pun pasangan antum tahu, oh yang dia sukai adalah mouse-nya. Bukan yang lain, ya gitu kan? Oke. Wala takfurun, dah selesai itu ya. Oke, jadi nun tadi nunul wiqayah, bukan nunul i'rab. Kemudian ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ini sudah sering kita lewati. Ista'inu bis-sabri was-salah. Ista'inu beristi'anah. Kita bahas kal lafal ista'inu di sini. Ini fi'il apa? Fi'il amr, kalimat perintah. Penderitanya atau mukhatabnya ada berapa? Singular, double atau jamak? Jamak. Siapa mereka yang dimaksud? Alladzina amanu, orang-orang beriman. Kita bukan? Alhamdulillah kita. Berarti kita diperintahkan apa? Beristi'anah. Bukan kita disuruh beristi'anah billah. Iya benar. Tapi Allah menyuruh kita juga beristi'anah dengan fi'il. Ini menunjukkan ketika kita minta pertolongan pada Allah, kita harus punya usaha. Sehingga usaha tersebut juga disebut isti'anah. Ya. Baik, ista'ana yasta'inu. Kalau kita kembali ke thulatsi mujarrad dari kata ana atau masdarnya aun. Aun. Ain, waw dan nun. Aun artinya pertolongan. Ya. Kalau antum misal mendoakan temannya a'anakallah. Apa arti a'anakallah? Semoga Allah menolong kamu. Ya. Misalnya alhamdulillah qad intahaitu bi'aunillah. Segala puji bagi Allah, saya telah menyelesaikan ini dengan aunillah. Apa artinya? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aun. Nah, sekarang ista'ana yasta'inu, wazan sorofnya dari istaf'ala yastaf'ilu. Itu thulathi mazid bi thalathati ahruf. Ya. Itu dengan tambahan tiga huruf. Tambahannya hamzah, sin, dan ta. Hamzah di sini hamzah wasal atau hamzah qata'? Hamzah wasal, mas bro. Hamzah wasal. Tahu dari mana? Dari langsungnya huruf nun. Huruf nun. Amanus ta'idu. Hamzahnya enggak dibaca. Iya. Kalau hamzah kota enggak boleh, enggak dibaca, harus dibaca. Alladzina amanus ta'inu. Iya. Hamzah wasal. Sin dan ta. Ketahuilah kalau misalnya fi'il itu ada tambahan hamzah, sin dan ta, mayoritasnya usage atau fungsinya untuk meminta sesuatu. Berarti ista'ana meminta pertolongan, istaghfara meminta pengampunan, istafada meminta faedah, istafsara meminta penafsiran, istaroha meminta rehat, istakthara meminta banyak, terus istabana meminta penjelasan. Hah? Istafta meminta fatwa, istaftaha meminta pembukaan. Apalagi? Istaghatha meminta pertolongan dari musibah. Istaqoma meminta berdiri. Istaqbala, istaqbala, nah ini istaqbala. Istaqbala sebagian dari fi'il yang istaf'ala wazannya itu sama maknanya dengan wazan af'ala yuf'ilu. Istaqbala maknanya apa? Aqbala yuqbilu. Artinya menghadapi, menerima. Ya. Contoh lain apa? Banyaklah. Anda juga malas menganggapnya. Sudah? Ista'inu. Sudah tahu ista'inu artinya? Isti'ana, istighfar, istighatha. Ya. Sehingga nanti kalau misalnya ada baliho istighatha, istighatha kubra, atau langsung bisa mengingat ilmu sorof. istighatsah. Wazannya istif'alah. Ya kan? Dia berarti dengan disulasi mazid dengan bisalasati ahruf, dengan tiga huruf hamzah, sin dengan ta. Hamzah ini hamzah wasal. Nah, ini gunanya ini untuk permintaan. Kemudian kubra ala wazni fu'la. Dia berarti isim tafdil tapi muannas. Kenapa? Karena istighatsah ini muannas ada ta marbutah. Berarti kubra ini dia i'rabnya sifat untuk istighatsah. Masyaallah. Jadi kitab itu. Itu istainu bis sabri dengan ini isti'anah bi dengan as-sabr dan as-shalah. Dua hal. Dan didahulukan sabar. Kenapa? Karena salat tidak bisa sempurna kecuali dengan sabar. Dan sabar bisa sempurna walaupun tidak dengan salat. Dan sabar lebih umum daripada salat. Sabar itu habsun nafsi anil makarih. Habsun nafsi anil makarih apa? Itu memenjarakan jiwa dari keburukan-keburukan. Itu sabar. Ya. Yeah. Sabar. Kemudian ada solah. Solah artinya solat yang kita tahu baik secara hakikat syar'iyah atau dikembalikan kepada hakikat lughawiyah. Kalau hakikat lughawiyah, solat maknanya doa. Ya. Yeah. Misalnya kita tafsirkan atau maknai salat di sini maknanya doa misalnya. Kita berarti beristianah dengan dua fi'il. Pertama fi'il qalb, kedua fi'il lisan dan jawarih. Maksudnya gimana? Sabar itu di mana letaknya? Qalbu. Iya. Dan salah kalau misalnya maknai doa, letaknya di lidah dan di tangan. Mengangkat ini. Ya. Kalau misalnya kita menghadapi sesuatu musibah, makari dan seterusnya, sabar dan teruslah berdoa. Ya. Kedua hal itu kita beristianah dengannya sehingga Allah Ta'ala akan membukakan buat kita. Ya. Tayyib. Atau salat di sini ditafsirkan secara hakikat syar'iyah. Itu maknanya salat beneran, salat, salat yang kita kenal. Nah. Kalau kita dalam keadaan sulit atau sedih dan sebagainya, bersabarlah dan manfaatkan kesabaran yang telah kita tanam dengan beramal sholat juga. Ya, sholat. Oke, beristianah dengan sabar dan sholat. Jadi pertama ada seruan dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian tujuan dari seruan itu mengajak beristianah kepada sabar dan sholat. Di akhirnya ada di sini sholat. Allah menjawab nih. Kalau misalnya kalian sabar dan salat, innallaha ma'as sabirin loh. Sungguh Allah bersama dengan kalian. Jadi kalau misalnya kita berada dalam posisi yang masyaallah terhimpit terus dimusuhi banyak orang, penolong kita itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Cara mendapatkan ma'iyah khassah dari Allah itu dengan sabar dan salat, dengan sabar dan doa. Innallaha ma'as sabirin. Dalam pelajaran akidah atau tauhid ada pembahasan tentang ma'iyah. Ya, yang sebagian dari kelompok yang terkena propaganda Ahlul Kalam, mereka menafikan ma'iyatullah dan mereka mentakwilkan dan beragam takwilan. Al-muhim dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala itu ma'iyatullah itu umum kepada semua makhluk. Yaitu ma'iyah disertai dengan adanya muraqabah, yaitu pengawasan terhadap Allah, pentadbiran, yaitu pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya kepada semua makhluk. Tapi kalau misalnya ma'iyah tersebut kepada karakter-karakter yang dipuji dalam Al-Qur'an, maka ma'iyah itu selain dengan pengawasan, kebersamaan Allah, ditambah dengan apa? Pertolongan dari Allah, ketenangan dari Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi reward atau hadiah, balasan, ganjaran sabar dan beristianah dengan sabar dan salat adalah mendapatkan satu aja, ma'iyatullah, dan itu cukup, hasbunallah. Kebersamaan seseorang dengan Allah itu sudah cukup melampaui segala keterpedihan. Setuju enggak, Mak? Antum setuju? Kenapa pada diam aja? Apa mulai kepanasan? Ya. Hah? Boleh langsung nanya? Ya, itu baru saya nanya. Ya, silakan. Silakan, Mas. Silakan, Kak. Ada. Silakan. Itu ada dua pertanyaan. Pertama, sholah ini maksudnya, kita bilang bisabri alif lam di sini, tergantung dari alif lam. Tafsirkan alif lam di sini, alif lam jinsiyah, segala jenis kesabaran. Kemudian as-salat, segala jenis salat. Dan salat itu ada yang wajib, ada yang sunnah nafilah, ada yang sunnah mutlaqah. Dan semua masuk dalam ini. Kalau misalnya salat ini kita pakai untuk salat wajibah, maksudnya lebih tekankan salat wajib itu lebih khusyuk. Kalau untuk salat nafilah, yaitu rajinkan salat nafilah, rutinkan. Kalau untuk salat mutlaqah, lakukan secara mutlak begitu saja selama tidak di dalam waktu yang dilarang salat. Jadi salat di sini salat apapun itu. Kalau kita tafsirkan ini salat syar'iyah. Kemudian innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Orang-orang yang bersabar. Kenapa disebut sabirin saja tanpa musallin? Karena kalau di sini kan di sini bis sabri wassalah, dengan adanya wawul ataf di sini mengharuskan, bukan tanwi' namanya. Coba di sini. Ini karena kenapa Allah taala mengungkapkan pakai waw, bukan pakai au. Jadi bukan pilihan, melainkan harus muqaranah, harus dua-duanya harus bersanding. Dan ketika keduanya disebut bersandingan seperti ini, Kang, maka cukuplah asasnya disebut, yaitu sabar. Udah mau kini. Iya, jadi istainu bisabri wassalah, bukan bisabri awis shalah. Tapi keduanya bisabri wassalah. Keduanya harus ada dua syarat ini, sabar dan salat. Dan sabar didahulukan karena sabar menjadi asas atau rukunnya salat itu. Rukunnya benarnya salat itu sabar. Ya. Nah, ketika Allah taala mengatakan innallaha ma'as sabirin, kenapa enggak ma'as sabirin wal musallin? Enggak perlu juga. Itu ada balaghahnya. Yaitu cukuplah asasnya disebutkan bersama orang-orang yang sabar, yang pastinya dia sabar tersebut juga memanfaatkan sabarnya untuk sholat. Jadi gitu, ya. Jadi sirnya tadi antum tanya kenapa enggak pada musallin? Karena ketika Allah mengatakan bisabri wassalah, waw di sini wawul a'taf, yaitu penyandingan sholat dengan sabar, bukan pakai au, yaitu untuk pilihan. Wahai orang-orang beriman, beristianahlah kalian dengan kesabaran atau sholat. Maka layak dikatakan innallaha ma'as sabirin wal musallin. Tapi ketika ista'inu bis sabri was sholah, maka dua-duanya ini harus ada nih. Ya, harus ada. Dan kemudian Allah taala menjulukinya sebagai orang yang sabir. Nah, sabir yang dimaksud sabir plus musalli dengan kesabarannya. Wallahu a'lam, gitu. Ada lagi? Inna sam'a wal absar. Sahih. dibilang lebih luar biasa, iya memang. Tapi tetap segala amalan yang baik itu dengan adanya tafdhil satu sama lain, semuanya layak diraih. Bukan berarti sober memang lebih baik kemudian tanpa sholat, ini enggak masuk dalam ayat ini. Dan enggak masuk dalam sabir yang dimaksud ini. Tapi sabir ini di sini harus ada sholatnya. Taib memang sabar di sini memang didahulukan. Sesuatu yang merupakan mukaddimah terhadap sesuatu lain, maka mukaddimah tersebut menjadi asasnya. Ya kan? Seperti misalnya miftahus sholati at-tuhur. Kunci sholat itu adalah bersuci, perbuatan tuhur, bersuci. Maka tuhur itu menjadi miftah, menjadi asas bagi sholat. Maka didahulukanlah toharah dibandingkan sholat. Tetapi bukan berarti toharah doang tanpa sholat. Dan kan harus dua-duanya. Nah begitu juga dengan sini, as-sabar juga merupakan asas sampai sholatnya bisa khusyuk, sholatnya bisa benar. Memang sabar lebih diawali, diutamakan. Tapi tetap tanpa sholat, sabar ini ghair mu'tabar jadinya, kurang berarti. Maka di sini Allah Taala menyandingkan sabar dengan sholat, bukan dengan huruf atof au yang menunjukkan tanwi peragaman pilihan, enggak. Harus dua-duanya kan? Ya, sahih tadi yang tahu sahih. Sabar itu dahulukan. Tapi di sini perlu diketahui yang tadi, kalau dikiaskan wa ma khalaqul jinna wal ins, al jin memang didahulukan karena awal lebih dahulu. Jin ins ada lagi, tapi dua-duanya itu sifatnya jauhari, yaitu fisik materi. Kalau ini sabar dan salat itu sebenarnya ada sisi maknawinya. Dan kedua-duanya berkomposisi satu sama lain. Adapun kalau jin dan manusia itu beda zat, itu beda kiasan. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Nah, kita lanjutkan dikit ayat berikutnya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Wala taqulu, dan janganlah kalian mengatakan. So di sini lam nafiyah atau nahiyah? Nahiyah. Dari mana antum tahu? Nah, fi'il mudhari' jazm. Dari mana taunya dia majzum? Tidak ada nunnya. Terus nunnya diganti dengan apa? Alif, namanya alif fariqah namanya. Ini ala taqulu, alif di sini namanya alif fariqah. Wawnya, wah ada berapa waw di sini? Dalam kalimat wala taqulu ada tiga waw. Waw yang pertama wawul ataf. Wawul ataf. Kemudian ataf ke mana? Ataf ke ayat 152 yang isinya perintah larangan perintahan. Sekarang larangan. Taqulu ada dua waw, ya kan? Coba tadi wala taqulu waw pertama wawul ataf. Taqulu waw kedua, waw apa itu namanya? Itu waw asli ya itu. Asli dia. Iya, enggak pakai irob, apa irob enggak usah, itu asli, enggak usah dipikir-pikir. Karena irob itu berkaitan dengan akhir kata. Ini di pertengahan. Ya, dia dalam sharaf itu qala yaqulu maksud masuk ke dalam bab fi'il ajwaf namanya. Itu yang di tengah-tengahnya harfu illah. Ini wawnya harfu illah waw. Taqulu waw yang ketiga itu wawul jamaah, kalian. Alifnya aliful fariqah namanya. Ya. Oke. Dan janganlah kalian mengatakan apa isi yang dikatakan? Amwat. Jangan ngomong amwat. Nah, sebelum ke situ kan, jangan kalian ngomong tentang man atau buat man orang yang umum yuqtalu terbunuh fi sabilillah di jalan Allah. Antum mau terbunuh di jalan Allah? Oh, Bapak ini senyum, insyaallah. Terbunuh di jalan Allah dalam artian wafat fi sabilillah, baik terbunuh oleh bis atau oleh sepeda orang atau oleh apa gitu. Ya, bisa aja antum naik motor ada sepeda. Terus habis itu motor kita nabrak sepeda, kitanya yang mental misalnya. Nah, fisabilillah, masya Allah. Setelah bulan ilmu itu fisabilillah. Lo antum keluar dari rumah, dari kamar antum, bismillah itu fisabilillah. Nah, jangan kamu bilang buat orang yang terbunuh di jalan Allah itu amwat. Kalimatnya apa? Amwat. Berarti ini amwat tanda kutip. Fi mahalli nasbin maqulul qaul. Loh, emang ada di sini kalimat satu kata doang jadi jumlah mufidah dalam bahasa Arab? Bisa. Kalau ada yang dihapus, ya kan? Janganlah kalian mengatakan kepada orang-orang yang dibunuh di jalan Allah dalam kurung hum amwat. Mereka adalah orang-orang yang mati. Bal, artinya bal di sini seperti walakin atau melainkan. Ahyaun, bal hum ahya. Mereka adalah orang-orang yang ijurib, masih hidup. Tapi hidupnya tidak seperti kehidupan kalian. Ahya, orang-orang yang hidup. Walakin la tashurun, tetapi kalian tidak merasakannya. Kalau misalnya kalian merasakan adanya mereka, itu bukan mereka, itu setan itu. Iya. Nah sekarang pertanyaannya, boleh gak kita menjadi syahid bahwasanya fulan syahid? Maksudnya apa ya? Menjadi syahid bahwasanya fulan syahid, yaitu kita bersaksi dia itu syahid. Nah, ini perkara gaib sebenarnya, walaupun diperselisihkan oleh ulama. Kita memang menghukumi zahir syahid, kita menghukumi zahir orang ini mati selayaknya orang yang mati syahid, kita mati di perperangan dan semacamnya. Tapi kalau misalnya pun kita mengatakan fulan syahid insyaallah, boleh enggak? Boleh. Insyaallah dalam artian kita mengharapkan itu. Bukan dalam artian tahqiq. Tapi dalam artian roja. Roja. Dalam artian roja. Mumpung enggak ada streaming nih, Hana. Ini mati. Ya. Bukan dalam artian tahqiq, yaitu bahwasanya kita atau ikhbar. Kalau dalam artian ikhbar ini antum bisa ini enggak boleh. Tapi dalam arti tahqiq, dia ini pasti sedang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga enggak boleh. Ya. Tapi kalau dalam artian roja, taroji, walaupun uslubnya seperti uslub tahqiq, maka itu bil makna apa al ibratu bil maani, ibrah itu dengan makna, dengan maksudnya bil maqasid. Ya Syekhul Islam, masyaallah, jazakallahu khairan. Jadi kalau misalnya fulan syahid insyaallah enggak masalah dengan itu, asal memang dimaksudkan darinya doa. Contoh lain, kalau dalam bahasa Arab misalnya kita berdoa buat orang mati misalnya rahimahullah, makna harfiahnya apa rahimahullah? Ada semoganya ya. Kalau makna harfiah paham. Allah telah merahmatinya. Itu seolah-olah tahqiq dan ikhbar bahwasanya Allah sedang merahmatinya. Kita tahu dari mana. Tapi kita berharap semoga, ya kan, dalam bahasa begitu. Rahimahullah. Nah, kalau di Indonesia kan itu kan namanya lafal i'tirad atau lafal doa atau kalimat doa, jumlah doa'iyah. Nah, begitu juga dalam almarhum. Ketika antum menyebut seseorang almarhum, almarhum, itu bahasa fusahnya almarhum, itu bukan berarti alhamdulillah, bukan berarti antum mengabarkan bahwa dia sedang dirahmati Allah ya. Makanya Syekh Utsaimin dalam fatwanya mengatakan dalam bab at-tawassu', perluasan makna, boleh antum bilang almarhum, boleh kepada orang yang telah wafat. Cuman kadang-kadang di antara kita agak ekstrim dalam masalah ini. Almarhum setelah itu sudah, ketika antum mengatakan fulan rahimahullah dan tidak pernah mengatakan almarhum, seolah sudah kokoh manhajnya. Itu bukan, ini bukan masalah mana sini. Al-ibrah itu dengan maqasidnya. Maksud dari kita almarhum, sang almarhum, itu yang maksudnya semoga dirahmati Allah. Tapi almarhum itu juga lafal mujmal. Namanya lafal mujmal. Artinya apa? Dia masih global nih, baina-baina nih. Maksudnya apa nih dengan almarhum? Ya. Maksudnya apa dengan almarhum? Nah, almarhum, antum maksudkan dengan almarhum itu berarti antum mengabarkan dia sedang dirahmati oleh Allah, antum enggak bisa ngomong gini. Tapi kalau misalnya maksud almarhum di sini adalah doa dengan uslub seperti ini, tidak masalah insyaallah. Jadi perlu tafsir. Nah, cuma kalau misalnya memang di antara orang awam bisa kita katakan seperti ini, almarhum enggak apa-apa ketika diniatkan apa harapan doa. Iya. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di antara kajian-kajian juga menyampaikan. Iya, Pak. Kita menyebutkan almarhum itu, seolah-olah kita sudah mengetahui Allah telah memberikan rahmat kepada dia. Dan juga banyak di antara masyarakat kita, orang di luar muslim pun disebut almarhum. Nah, itu dua soal. Jadi Syiah, orang-orang Bali yang Hindu atau yang gimana, yang parahnya atau yang gimana, sebutnya dia meninggal, almarhum dikuburkan di sana. Iya. Nah, jadi itu merupakan suatu barangkali ada perbedaannya kan? Iya. Semua itu disebabkan jahal, Pak. Intinya jahal, tidak tahu. Pertama, soal pertama tadi. Tadi apa ya, Pak? Soal pertama saya lupa, masya Allah. Sebenarnya Bapak nggak nanya, Pak ya? Iya, iya itu satu. Iya itu benar, benar. Lepas sebaiknya rahimahullah, selain juga menyingkirkan lafal mujmal yang masih baina-baina. Tapi begini, ketika kita mengatakan seolah-olah kamu itu menetapkan bahwasanya itu, tahu dari mana? Sebenarnya nggak juga, Pak, nggak bisa dibilang gitu, Pak. Ketika kita bilang almarhum, itu nggak bisa kita katakan seolah-olah kamu itu mendikte Allah, nggak. Itu terlalu anggapan yang terlalu luar biasa pada saudara kita, maksudnya pada mukhatab orang di depan kita, nggak sebegitunya gitu, insya Allah. Tapi maksud dari almarhum yaitu ya pengharapan dengan lafal yang ringkas seperti itu karena udah tradisi, insya Allah. Jadi nggak sampai sebegitunya. Tapi kalau kita mau mengabarkan almarhum itu, jangan sampai kita meyakini Allah sedang ini, tapi kita doakan saja. Nah itu gak masalah ya. Tapi kalau kita sampai membuat, kalau misalnya kita bilang, ah bapak ana udah almarhum. Nah di sini kan mujmal jadinya, bapak ana udah almarhum. Nah ini baru mungkin bapak ana sudah almarhum. Tapi walaupun mujmal, maksud dari lafal itu bukan doa. Apa? Bapak ana sudah wafat. Ya enggak, kalau dipikir-pikir. Kita enggak ngomong bapak ana sudah almarhum, berarti bapak ana sudah dirahmati Allah, enggak. Tapi artinya bapak ana sudah almarhum berarti bapak ana sudah wafat. Karena apa? Di tradisi kita almarhum sama dengan telah wafat. Kalau misalnya kita mau lebih ini lagi, insaf lagi, coba perhatikan. Oh, itu udah almarhum orangnya. Makna almarhum di sini apa? Wafat, bukan makna doa. Iya, dan bukan makna dikta juga, bukan, Pak. Tapi sinonim dari wafat untuk penghalusan aja. Dan penghalusan itu doa, gitu loh. Kalau misalnya kita mau tadkik lagi. Jadi enggak insyaallah enggak sebegitunya, dan Allah yang Maha tahu tentang maksud dari lafal-lafal manusia, insyaallah. Kemudian yang kedua, Pak, soal yang kita mendoakan atau mengalmarhumkan orang kafir itu haram. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, semuanya dari perbuatan Nabi Ibrahim menjadi uswah hasanah kecuali satu, yaitu istighfar untuk ayahnya, yaitu Azar, anak buahnya Namrud. Itu setelah wafatnya enggak boleh diberi istighfar untuknya karena sudah jelas itu aduullah. Nah, di antara bentuk doa kebaikan buat orang kafir yang telah mati adalah almarhum atau rest in peace, rip gitu kan. Kalau misalnya di game-game dulu ya mati gitu kan, terus ada kuburan rip gitu, rest in peace, istirahat dengan tenang. Nah, rest in peace ini kalimat doa bukan? Ini kalimat mujmal seperti almarhum. Itu doa, Pak. Doa atau bisa juga mengabarkan bahwa dia sedang tenang di sana kubur, ya kan? Kalau kita katakan rest in peace adalah kabar, ya itu nggak boleh, itu mengetahui ilmu gue berarti. Kalau misalnya kita bilang itu doa, kalau untuk orang kafir Ini menyelisihi Islam, gak boleh. Karena apa? Menyelisihi akidah jelas. Karena orang kafir udah jelas, nanti di kuburnya, kita tahu dia zahir kafir, di kuburnya udah jelas diapain sama Allah, sama para malaikat yang Allah utus. Kalau kita mendoakan sesuatu yang mustahil, gak boleh. Ya kan? Makanya dilarang Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ibrahim bertaubat dari itu semua. Nah, jadi rest in peace. Kalau misalnya kita pun ke orang Muslim bilang, wah ini fulan si Jonathan, Muhammad Jonathan atau siapa namanya gitu, orang bule lah gitulah ya, rest in peace. Itu pun tetap kurang tepat, karena ada indikasi tasyabbuh bil kufar. Tetap nggak bisa. Cukup rahimahullah. Atau mau yang di sini almarhum gitu. Almarhum siapa? Stephen apa gitu. Stephen Ahmad gitu. Jadi tetap yang ada kata almarhum. Bukan tetap, tapi lebih baik rahimahullah, cuma tidak sebegitunya lafal almarhum berindikasi penetapan atau ikhbar bahwasanya atau pemaksaan atau pendiktaan, bukan. Tapi kalau kita lebih detail lagi merinci, biasanya almarhum itu adalah sinonim dari kata telah wafat. Gitu Pak. Iya. Ya. Iya. Ini berkaitan dengan pertanyaan ini. Ya. Saya melihat juga ada keganjilan-keganjilan. Seperti yang tadi kepada muslim disebut almarhum juga, kepada yang ya, non muslim juga almarhum juga. Nah, ketika kita pergi ke kuburan ya. Ada di antaranya kan sebetulnya tidak boleh membacakan Al-Qur'an kuburan ya. Ya. Nah, ini diantaranya ini kaitannya dengan penyamaan tadi ya. Ketika ada orang Kristen mati, habis dinyanyi-nyanyiin ya Allah Allah gimana Tuhan yang surga, Tuhan yang surga gitu. Selain itu dia ada diantara orangnya ini melihat baju pakai kayu hitam. Ada orang itu sumpul doain dengan dia katanya. Nah ini bapak ajinya ini kita nggak ngerti juga. Oh, aduh. Dikasih uang gitu ya. Dalam arti kata penyamaan jadinya. Oh, iya. Orang-orang ini yang dulu juga nggak ngerti karena dia Kristen sendiri, dia keluarganya. Tetapi ada yang tukang doain, yang doain pakai ini. Iya iya. Siapa? Doain. Karena ini juga orangnya, ya kita bilang pemuda atau bagaimana ya? Oh, iya. Pencariannya. Iya mencari. Jadi iya. Akhirnya penyamaan itu tadi penyebutan dari sudah almarhum. Nah ini juga penyamaan yang ini juga karena dia pingin duitnya, didoain juga ya. Iya iya. Ya, itu salah. Racun jadinya. Iya. Ya almarhum. Ya begitu. Jadi kembali lagi tadi ya, sebenarnya almarhum itu kembali ke uruf Pak. Kalau kita di sini almarhum kembali ke uruf yang maknanya enggak mesti memastikan atau mendikte Allah, bahkan enggak mesti selalu mendoakan, tapi sinonim dari kata telah wafat gitu aja. Yang udah atau menandakan orang ini telah wafat. Bukan enggak bisa. Karena itu almarhum itu kan berarti sudah dirahmati Allah. Dan Begitu juga dengan lafal rahimahullah Pak, kalau kita harfiahnya rahimah, rahimah itu fi'il madhi, yaitu menunjukkan telah dirahmati oleh Allah. Tapi kan karena maksudnya doa, maka menjadi diterimanya semoga dirahmati oleh Allah. Dan kalau misalnya orang bilang rahimahullah dengan maksud telah dirahmati oleh Allah, ini gak boleh. Kecuali kalau misalnya dimaksud adalah para nabi atau asyur mubasyarina bil jannah. Nah itu, jadi memang semua ini kembali ke ini, maksudnya apa nih? Nah gitu, maksudnya kemana? Kalau orang bilang almarhum Ustadz Fulan gitu. Kalau almarhum di sini cuma hanya sekadar memberitahukan beliau telah wafat tanpa doa, maka bukan doa. Pengabaran aja udah wafat, ya gitu. Jadi ibrahnya ini kembali ke makna. Dan kita kadang enggak bisa mengetahui maksud dari orang ini apa kecuali setelah bertanya, antum maksud antum almarhum itu apa? Gitu. Jadi perlu rincian lagi, tapi baiknya memang kalau bisa baiknya dahulukan rahimahullah daripada almarhum. Nah. Iya, jadi memang hal-hal seperti ini karena memang pergesekan budaya juga, tradisi kita beda gitu loh. Iya. Dan Syekh Utsaimin sendiri udah berfatwa dalam bab perluasan enggak apa-apa kita bilang almarhum. Insyaallah enggak apa-apa. Tergantung dari apa maunya dia dengan lafal almarhum itu. Itu. Ya? Hah? Buat apa? Nanti mati dia takutnya. Yang apa nih almarhumnya? Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Rahimahullah nggak apa-apa. Cuma, nah cuma karena melawan kelumrahan, ditakutkan indikasi ini orang udah mati, gitu. Iya pas orang yang baca loh, kok saya dibilang rahimahullah? Antum bakal empat, antum nggak mau dirahmati Allah? Repot jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, keluar dari pembahasan Qiyas Al-Baqarah. Waktu itu Ustadz pernah menerangkan Al-Quran tu, Ustadz siapa nih? Al-Quran turun secara berangsur-angsur, maka di dalam Al-Quran menggunakan kata nazzala. Lalu bagaimana di surat Al-Ahqaf menggunakan tanzilu? Jazakumullahu khairan. Hamim tanzilul. Tanzilul kitab. Ya kan? Tanzil, Mbak siapa namanya? Mbak jazakumullahu khairan. Tanzil itu adalah masdar dari nazzala yunazzilu. Dengan wazan fa'ala yufa'ilu. Jadi tanzil itu gerennya fi'il nazzala. Atau anggaplah, atau berapa sih dari tadi? Ya syukran, syukran, jazakallah khair. Jadi ini anti juga mbak ini, mbak siapa namanya, ini juga salah nulis. Hah? Ya kan? Nulisnya itu tanzilu, tanpa adanya ya. Atau mencek di surat Al-Ahqaf ayat kedua, hamim tanzil. Ya, tanzil. Fathah atau dhammah itu? Tanzilal kitab atau tanzilul kitab? Fathah atau dhammah? Al-Ahqaf juz 26. Surat pertama juz 26 setelah surat Az-Zukhruf. Sebelum surat Muhammad. Tanzilul. Ya berarti Al-Quran adalah tanzilul kitab. Ya, apa di situ tanzil apa? Nah, berarti tanzil di sini yang dimaksud tanzil apa? Al-Qur'an. Iya. Jadi ya ini ya justru menguatkan yang mengatakan nazala berasal dari nazala itu untuk Al-Qur'an. Al-Qur'an bisa dikatakan anzala yunzilu atau nazala yunazzilu tanzilan. Sementara kitab lain hanya anzala yunzilu, ya. Jadi insya Allah paham nih mbak ya. Kalau misalnya mbak ini pakai tahu sorofnya, maka akan tahu tanzil itu sama dengan nazzala yunazzilu untuk fi'ilnya. Kemudian ada dari mbak, wallahu a'lam bishawab, bolehkah beri kami tips dan motivasi untuk selalu belajar tafsir Al-Quran beserta i'rabnya? Dan kenikmatan belajar tersebut, anda nggak tahu nih huruf apa aja ini, mungkin menjadikan kali ya, dan menjadikan kenikmatan belajar tersebut sebagai motivasi dalam menonaktifkan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, i'rab itu adalah mengetahui i'rab untuk Al-Quran itu adalah asal untuk mengetahui makna Al-Quran. Mana yang terlebih dahulu? Mengetahui makna atau i'rabnya? Hah? Mengetahui i'rabnya. Maksudnya makna di sini tafsirnya. Karena kalau makna harfiah ya bisa diterjemahin. Tapi gini, orang yang kuasa katanya masih sedikit banget, belum tahu bahasa Arab selain anta. Ya maksudnya ini mubalaghah aja, maksudnya baru sedikit kosakatanya, baru mungkin 100, belum nyampe 1000 ya. Kalau terjun ke dunia i'rab, ana takutkan dia confused sebelum fix. Gitu loh, kasihan. Kami dulu ketika masih belajar awal-awal sebenarnya tidak ke i'rab. Tapi sebenarnya bagus kalau misalnya memang dia talib ini atau talibat ini belajar banyak kosakata juga, nahwu juga, sorof juga sambil i'rab. Al-Quran latih-latih sedikit demi sedikit. Mungkin sehari satu ayat. Satu ayat ini bukan satu ayat hutang, satu halaman, bukan. Tapi satu ayat misalnya dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Satu ayat itu aja sehari, sehari aja. Enggak usah banyak-banyak, sehari itu aja. Nah, teman-teman kok ikut ikutan dia kok? Nah, itu coba satu gitu. Itu enggak apa-apa, itu yang terpenting sebenarnya gini loh. Misalnya ini akhwat atau ikhwat ya. Misalnya akhwat ini coba akhwat aja belajar mau belajar Eropa, antum harus belajar. Belajar lebih biar bisa mengajar akhwat ini. Nah, misalnya Eropa itu satu hari satu ayat ya kan. Yang terpenting sebenarnya dari belajar itu muwadhabah, mumarasah. Muwadhabah itu apa? Antum rutin muwadhabah satu hari satu ayat. Untuk diharapkan tiap hari, misalnya berarti itu 7 hari atau anggaplah hari Sabtu sama Ahad libur lah. Senin sampai Jumat. Anda kasih tips ya untuk supaya belajar tafsir Al-Quran dengan i'rabnya. Anda kasih tahu nih anti atau antum, anda kasih kitab. Bukan kasih kitabnya, kasih judul kitabnya aja. Karena kalau kasih kitabnya anda pun belum punya. Ada kitab namanya Al-I'rab Al-Mufassal Likalamillah Al-Murattal. Itu download itu kitab. Kayaknya 6 jilid kayaknya. Al-I'rab Al-Mufassal. Tulis dan di Google tulis Al-I'rab Al-Mufassal PDF. PDF itu bukan nama kitab ya. Enggak, takutnya antum enggak tahu apa-apa selain apa yang talqin. Formatnya PDF. Cari itu mending download aja. Al-I'rab Al-Mufassal itu karangan ulama kontemporer, ulama sekarang. Dan i'rab, dan ini kelebihan kitab kitab i'rab itu banyak banget. Ada i'rab Al-Qur'an dan Nuhas, ada zaman salaf dulu, ada sampai zaman kayak kitab-kitab i'rab itu banyak. Kitab-kitab tafsir i'rabi itu banyak. Sejak zaman 4 Hijriah dikarang terus ada zaman 8 atau 7 Hijriah ada orang Andalus namanya Abu Hayyan Al-Ghurnati Al-Andalusi mengarang kitab Al-Bahrul Muhit berjilid-jilid. Itu isinya i'rab doang dan khilafiyah di antara ulama nahwu dan sharaf terhadap i'rab irbal Quran. Kemudian punya murid beliau namanya As-Samin Al-Halabi. Kemudian mengarang kitab Ad-Dur Al-Masul li Kalamillahil Maknun. Itu kitab i'rab doang, i'rab doang isinya, khilafiyah. Tapi kaya banget itu kitab-kitab itu. Nah, kitab-kitab itu kadang tidak setuju dengan gurunya Abu Hayyan Al-Andalusi. Ya. Dan sekarang juga ada kitab-kitab banyak i'rab-i'rab itu. Nah, kitab i'rab Al-Mufassal itu keutamanya adalah tiap-tiap huruf di ayat itu ditulis i'rabnya. Misalnya apa? Misalnya ini ayat ini. Fadhkuruni adzkurkum. Karena kalau misalnya antum misalnya ada kitab namanya Al-Jadwal fi i'rabil Quran dan sorofnya dan balaghahnya itu karya Syekh Sofi siapa gitu. Itu kalau enggak salah 11 atau 12 jilid mungkin ya. Itu kitab menerangkan nahwunya, sorofnya dan balaghahnya. Mantap itu. Mantap banget tuh, orang sekarang, orang zaman sekarang. Tapi kadang beberapa i'rab itu dilampaui karena udah di surat Al-Baqarah, udah di surat Al-Baqarah, udah gitu. Terus ada kitab I'rabul Quran wa Bayanuhu. Masyhur ini kitab ini. Ini salah satu kitab pegangan banyak orang yang pengen mempelajari i'rab. Tapi juga seperti kitab Al-Jadwal, bahkan tidak lebih baik dari kitab Al-Jadwal tadi. Kitab yang I'rabul Quran wa Bayanuhu ini juga sering meringkas dan sebagainya. Malah lebih baik kitab Al-Jadwal karena ada sisi sorofnya, ada sisi balaghahnya. Adapun kitab Al-I'rab Al-Mufassal yang tadi diberikan, anak kasih tahu judulnya, itu kitab tersebut membahas secara rinci setiap kata. Tadi fadhkuruni fa-nya untuk apa? Udhkuru untuk apa? Wawul jamaahnya apa? Nu alifnya alif fariqah. Kemudian ni nunul wiqayah ya dhamir dan seterusnya. Itu lebih detail dia. Ya walaupun scanningnya kurang bagus tapi insya Allah itu bermanfaat bagi antum semua. Dah itu misalnya antum download itu. Langsung buka HP. Langsung download. Nah, antum kayak itu, misalnya antum mulai mempelajari satu ayat dulu dari i'rab itu dari misal surat Al-Fatihah atau dari a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu fi'il mudhari' marfu'un li tajarrudihi 'an nawasib wal jawazib. Ya kan? Terus billahi ba di sini harfu jarin mabniun 'alal 'alas sukun 'alal kasr ya. Kemudian Allah lafal jalalah dan seterusnya. Coba satu itu satu hari. Hafalkan. Sebenarnya bukan enggak mesti hafalkan. Fahami aja, fahami dulu. Enggak harus hafal dulu, jangan hafal dulu. Fahami dulu. Itu sampai antum 2 bulan kayak gitu, fahami, tapi juga harus sembari belajar nahwu secara gradual, berangsur. Enggak bisa antum belajar, ana belajar Eropa. Nahwunya enggak ada pelajarannya, enggak pakai kitab apa-apa, enggak ada gurunya. Itu enggak bakal bisa, Allah. Beneran. Sampai ana jenggotan sampai selutut pun enggak bakal bisa itu. Enggak bakal bisa. Karena butuh juga itu. Ini sebagai suplemen aja, bukan sebagai asas. Antum belajar ini sebagai suplemen, bukan sebagai asas. Memang tujuannya supaya bisa menyerap Al-Quran, tapi asal dari ini antum belajar rutin kitab. Kalau bisa malah antum punya halaqah misalnya, yang ikhwan atau yang akhwat terutama punya halaqah, yuk kita bahas kitab Al-Irab Al-Mufassal ini, print satu halaman misalnya. Ayo kita bahas, ini bacanya begini, apa a'udzu fi'il mudhari'un fi'lun mudhari'un marfu'un bidhammati, baca bareng-bareng. Terus kemudian coba ini fi'il mudhari marfu, kenapa dirofakan? Karena dia enggak ada nawasib dan jawazib dan seterusnya. Itu kayak gitu tuh masya Allah gitu. 2 bulan aja lah misalnya. Antum bakal paham banyak nahwu itu. Dan pahamnya antum akan nahwu itu lebih mudah kepada tafsir nantinya. Oke, kalau misalnya ada, misalnya ustaz ngajar tafsir Al-Quran, yang ustaz A misalnya, dia ngajar tafsir Al-Quran, tapi tidak berdasarkan ada kafa'ah nahwiyah atau background pengetahuan nahwu dan sorof, kalamnya itu beda dengan misalnya ustaz yang ini yang ada background nahunya, maksudnya ngomong juga memperhatikan nahu dan detail dalam domir-domir. Kalamnya beda, pemahaman terhadap Al-Qur'annya beda. Ada perbedaan. Ya, yang ini lebih ke global, yang ini kadang rahasia-rahasia itu terketahui gara-gara mengetahui nahunya. Iya, itu manfaatnya penting itu, tadaburnya penting. Nah, jadi yang untuk akhwat tadi tipsnya coba bikin halaqah. Kalau misalnya enggak ada halaqah, ada enggak ada teman, misalnya di kos sendiri atau di rumah sendirian, ya minta sama Allah kirim malaikat, udah dengerin lah, saya ngomong gitu kan. Iya. Terus habis itu baca satu ayat satu hari ya, sebelum pergi kerja misalnya. Nanti pas di jalanan atau pas di kantor sedikit murojaah gitu. Oh, gini. Rutinkan itu sehari. Misalnya sambil kemudian ngaji tafsir yang juga membahas ayat itu. Wah, oh, itu top lah itu pokoknya. Misalnya tafsir Muyassar misalnya. Ya ini sekali promo ya. Iya. Misalnya itu ayat ini itu memperkaya banget. Sekarang tuh mudah semuanya. Antum tinggal download kitab Al-Irab Al-Mufassal itu atau kitab lainnya sesuai selera antum. Ya, gitu. Kemudian dan menjadikan kenikmatan belajar tersebut kenikmatan belajar tergantung dari pertama, kalbu, kedua, kondisi. Kalau kalbu antum enggak suka sama ilmu antum yang antum geluti, anu enggak ada kenikmatan. Dan kondisi juga penting. Kalau antum enggak suka sama kondisi antum, misalnya antum belajar sampingnya main apa namanya? Apa sih? Apa yang sampingnya main game, yang depan makan dorayaki, yang satu lagi baca komik Dragon Ball. Ah, enggak benar semuanya. Itu enggak enak rasanya. Tapi cuma maksudnya sampingnya masya Allah ngaji, yang ini lagi baca hadis, yang ini lagi ngafalin misalnya matan apa gitu kan, yang sampingnya masya Allah lagi ceramah sendiri latihan, masya Allah tulabul ilm semua ini, itu maksudnya bagus. Alhamdulillah kalau ada yang kayak gitu, jadi enak, penting. Kalau misalnya nggak ada orang-orang kayak gitu dapat, ya udah cari kebon. Kalau emang gak bisa, ke kamar yang gak ada apa-apanya, sendiri gitu. Ya, ngapain sendiri? Allah, Allah, Allah, Allah. Kesurupan nanti ya. Itu bisa kayak gitu. Coba kayak gitu sambil baca, tenang. Nah, nikmat rasanya. Juga kalau misalnya ada guru, dan ini yang lebih baik, ada guru kayak gini misalnya, terus ada jemaah kayak gini, lebih memotivasi, lebih nikmat, lebih enak. Ya. Dan kalau memang guru itu bersedia ngajarin antum atau anti, cintai dia gitu. Dalam artian you know lah. Maksudnya gini, jangan benci dia. gurunya bibirnya tebal banget, misalnya apaan sih tuh guru ngomong aja, ya nggak, pokoknya dia ini guru saya gitu loh, senengin gitu loh, walaupun mungkin ngajarin monoton atau al-kitabu lughatan ya? Atau udah tua al-kitabu lughatan, sayangnya dia karena nggak ada guru lain yang terpaksa sama kamu gitu. Nah itu insya Allah kenikmatan belajar. Yang kalau misalnya antum mendapatkan kenikmatan itu, kenikmatan belajar, jangan sampai antum dapetin kenikmatan yang sifatnya semu, tapi dapetin kenikmatan yang sifatnya runut, berantai. Itu bakal kokoh itu, semakin cinta itu. Karena kalau misalnya semu udah selesai, nanti datang lagi kenikmatan, jangan kayak gitu. Jadi kokoh, berantai satu sama lain. Itu enak kayak gitu. Itu kenikmatan yang indah seperti itu. Kenikmatan belajar. Sehingga semakin antum merasa kenikmatan itu, semakin termotivasi. Jadi kadang motivasi itu gak perlu dari luar, tapi dari rutinitas kita. Rutinitas kita. Dalam motivasi, dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kalau misalnya antum membaca atau mencari ilmu, ketika itu tidak mendapatkan perasaan tuh senang kepada Allah dengan kenikmatan ini, berarti belum, anggaplah belum mencari ilmu. Ya. Antum pernah enggak membaca kitab atau buku? Sejam aja lah. Atau setengah jam. Ketika membaca tuh, kemudian misalnya bentar lagi zuhur, kemudian terasa alhamdulillah maghrib, azan wudu. Terus ngerasa alhamdulillah tuh tadi enak banget bacanya. Pernah enggak ngerasa gitu? Kalau pernah, itu yang namanya itu ilmu gitu. Kalau enggak kayak gitu, baca udah. Zuhur nih bentar lagi. Zuhur jarang, udah biasa aja. Berarti yang tadi antum baca tuh belum begitu berarti. Belum. Iya enggak? Antum banyak baca buku enggak? Enggak dijawab. Dijadikan kita menangis ya, Bu. Hah? Menangis untuk. Iya. Menyenangi sekali, jadi menangis di hati kita untuk membacanya gitu. Jadi mengerti artinya, mengerti jalan ceritanya baru timbul. Iya, pokoknya baik cara, Pak. Baik cara untuk menagih, supaya ketagihan baik cara, Pak. Biasanya sirahnya baru itu akan lebih menagih gitu sepertinya. Jadi mengetahui sejarah-sejarah. Tapi kadang tergantung dari orang ya, Pak. Sebagian orang memang lebih suka cerita. Sebagian orang lebih suka sesuatu yang lebih rumit. Sebagian orang lebih suka kaedah-kaedah. Ya, sebagian orang lebih suka bagaimana mensyarah kalimat ini. Banyak. Tapi yang terbaik adalah suka semuanya. Iya, suka dalam artian benar-benar mencintai semuanya, bukan suka karena saya belajar nih enak. Ada yang suka semuanya, pokoknya semua dihabek semuanya. Karena suka doang. Tapi enggak sampai sayang, enggak sampai cinta. Suka doang. Gitu. Jadi jangan kayak gitu, kalau bisa ini. Jadi insyaallah ini mudah-mudahan mengenyangkan ya bagi akhwat ya. Nanti jawabannya ya, tadi udah kita kirim satu nama, kemudian tips-tipsnya. Jadi ya Rob, satu hari satu ayat coba, satu hari satu ayat. Terus kalau misalnya anda sarankan, jangan berpahit-pahit lah untuk menulis. Ya. Misalnya dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Tulis dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Dzalika sama dengan gini. Meskipun plek nyontek sama kitab al-i'rab mufassal. Gak apa-apa, antum ketika menulis ulang, itu berlipat-lipat itu faedahnya. Maksudnya, Masya Allah, antum ingat itu tulisan antum. Kalau bisa menulisnya itu, ya kalau misal jelek, jangan sejelek itulah. Kalau misal bagus, ya Alhamdulillah. Misalnya, dzalika kitabul raiba fihi, dzalika ini, antum tulis dengan pulpen warna merah misalnya. Dengan tulisan font apa gitu, pakai tangan, font apa gitu kan. Misalnya bisa beragam font gitu tangannya. Bikin font sendiri, nah, kan? Kemudian zalika pakai merah juga, sama dengan atau titik dua. Kemudian pakai hitam atau pakai biru. Biru ini buat intinya, misalnya zalika apa di sini isim isyarah, ya isim isyarah itu aja dulu. Kemudian ditafsir di sini ada isim isyarah pakai pena hitam. Lam di sini lil bu'ud kaf lil khitab. Kemudian fi mahalli rafin mubtada gitu kan. Udah gitu. Itu enak itu. Terus di kertas atau di buku gitu kan. Alkitab itu apa gitu kan. Nah, itu enak tuh. Terus habis itu udah selesai satu halaman, antum akan merasakan kepuasan itu. Satu ayat aja, nggak usah banyak. Itu satu ayat aja panjang itu. Nah, terus pegang itu kitab, bawa misalnya ke kampus, ke kantor, bawa buka lagi. Ya, masya Allah tulisan saya. Sampai nanti ketika udah sampai khatam satu kitab, masya Allah, ilmunya tuh banyak, insya Allah banyak. Sebenarnya nggak banyak, cuman karena jarang orang bisa kayak gini, jadi terkesan banyak. Iya. Antum mungkin bilang, wah ini kok bisa tahu domnya dari sini, ini kok bisa tahu. Sebenarnya biasa kayak gitu, kalau bagi tulab yang memang udah biasa, itu bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi kenapa? Karena memang jarang yang bahas, jadi terkesan luar biasa. Padahal biasa. Malah justru yang luar biasa itu adalah yang gak membahas itu. Yang gak membahas domir itu luar biasa kalau bagi kita. Gimana orang-orang bisa tahu ini kok domir kembali kemana? Gitu kan? Jadi begitu ya, akhwat ya. Bismillah. Afwan Ustaz Oot. Oot itu nama abang-abang yang jual donat waktu Masjid Al-Hikmah dulu. Ya. Oot, Bang Oot. Ini Oot apa? Out of Taufik ya. Out of Taufik. Di luar Taufik. Ya Taufik. Jika untuk memotivasi ibadah, bolehkah kita rajin ibadah dengan harapan mendapat jodoh yang rajin ibadah juga? Dan apakah hal tersebut termasuk tidak ikhlas? Insya Allah gak apa-apa mas, mbak, dia siapa ini, mbak. Ya sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang toibin li toibat. Ya, kalau misalnya kita memang berharap mendapatkan kebaikan, maka segerakan kebaikan itu ada pada diri kita terlebih dahulu sebelum kita mendapatkannya pada orang yang akan kita dapatkan, gitu kan? Ya nggak apa-apa. Rajin ibadah gini, tapi ada rincian ibadah apa dulu ini? Ya, kadang misalnya ada ibadah yang berupa membuat poster, ya, membuat poster, kemudian menampakkan mukanya, ya, misalnya kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan akhirat. Terus menampakkan mukanya. Ada akhwat kayak gitu. Ya, janda tapinya. Nah, itu kan kayak gitu. Iya, kayak cari-cari banget dan berkali-kali. Nah, itu anak-anak saya tuh jangan kayak gitu. Bu, enggak bagus juga gitu kan. Terkesannya kayak nyari beneran gitu kan, walaupun memang nyari. Nah, yang kayak ini ibadah ini mengingatkan orang tazkir, tapi enggak kayak gini juga, enggak gini. Ibadah yang lebih baik adalah ibadah sir di sini, ibadah sirriyah ya. Insyaallah kalau ibadah sirriyahnya itu bagus, Allah Ta'ala mempunyai sir dan rahasia yang nanti akan didatangkan. Ya. Tapi jangan juga untuk semua ibadah yang dilakukan kepikiran tentang jodohnya. Iya, karena kalau kepikiran terus nggak dapat nanti. Dan apakah hal tersebut termasuk tidak ikhlas? Insyaallah itu ikhlas. Selama ibadahnya memang benar-benar dia mengharapkan pada Allah jodohnya itu. Beda ya. Misalnya ada seorang perempuan ini, akhwat ini, dia benar-benar rutin ngaji. Karena pengen apa? Pengen dapat suami yang juga suka ngaji. Rutin ngaji, maupun ngaji kita ngaji kajian atau ngaji Al-Quran. Bismillah, saya mau rutin ngaji lah sebelum saya dapetin suami yang juga insya Allah baik ngaji dengan dalil At-tayyibun at-tayyibat. Maka ini tidak masalah, ini ikhlas. Dan dia pun tidak pamer, karena ibadahnya hanya disendirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian sertakan sering-sering doa untuk ya minta sama Allah jodoh. Mungkin dengan doa global atau rinci. Global berarti umum ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kan itu global. Dan bisa termasuk kalau diniatkan kepada jodoh, ya bisa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allah jadikan, berikan saya di dunia ini jodoh yang baik. Walaupun namanya bukan hasan. Nah, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kan hasan, dan di akhirat jadi dapat hasanah. Iya, hasanah, kebaikan. Ini umum lafalnya, tapi maksudnya khusus. Emang nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Dan kalau misalnya itu tafsir rinci, kalau memang dia ngincer hasan, ya nggak apa-apa ngomong sama Allah. Kan siapa tahu ada hasan selain hasan anak. Siapa tahu itu nggak emang apa masalahnya misalnya ya Rob, saya kok kayaknya aduh nggak bisa melupakan si Fulan nih, ya Rob gimana caranya, saya pengen akhwatnya maju Enggak apa-apa itu. Jangan ketawa, antum juga pengen kan? Jangan ketawa. Iya. Enggak apa-apa itu, insyaallah enggak apa. Kita tutup aja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah.